rahasia pagerangan yang meniup bahkan terhembun tak kalah kau terjaga tak ada lagi tanda tanya apakah itu bakal jadi milikmu. Dan sinar matahari merangkak bangkit tinggalkan kasih langit menyongsong hari ini yang penuh harapan berkemaslah tinggalkan masa silam yang dibelenggu kegelapan. Mari kita bersyukur sama-sama ucap alhamdulillah dan kita beringati setiap kali dengan sikulah kita lembar-lembar keindahan dengan bismillah. Ucapkan selamat tinggal kepada kebodohan, kepada terik jalanan, kepada langkah yang terbangun dan kau bawa dengan hati goyah. Alhamdulillah dan kita